Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Masih melanjutkan pembahasan jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada keselamatan, kebahagiaan, hidup yang selalu dirasakan bagi seorang hamba Allah. Hidup yang tenteram, damai, mendapatkan kebaikan. Dan di antara jalan berikutnya adalah qala al-muallif rahimahullah faslun, fasal di antara wasilah tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha hulukan radiya minha akhar aw qala ghairuhu, rawahu Muslim. Beliau muallif membawakan sebuah riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq. La yafraq artinya janganlah seorang laki-laki, seorang suami membenci mukminatan, membenci terhadap istrinya atau seorang mukminah. Kenapa? In kariha minha khuluqan. Jika sang suami itu membenci kepada sang istri salah satu dari akhlaknya, maka radiya minha akhar, dia akan merasa ridho terhadap istrinya pada akhlak-akhlak yang lain. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1469. Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahumullah. Di dalam ayat ini, di dalam hadis ini maksud saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan keridhaan, untuk bisa mendapatkan rasa tentram damai di dalam hati dan bisa selamat di dalam bergaul dengan saudaranya, adalah jangan sampai seorang mukmin laki-laki membenci terhadap mukminah atau istri karena sebab salah satu dari akhlaknya yang mungkin dia tidak suka dengan akhlak tersebut. Padahal dia melihat akhlak-akhlak yang baik yang ada pada istrinya itu sebenarnya dia bisa mendapatkan ketenangan, keriduan. Maknanya adalah seorang harus adil di dalam mencintai istrinya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada bil qist. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penegak-penegak bagi Allah, saksi-saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan sebab kalian tidak bersikap adil. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh muallif rahimahullah, di dalam hadis ini ada dua faedah besar. Di dalam hadis ini kata muallif ada faedatan azimatan, ada dua faedah besar. Ihdahuma, salah satu di antaranya adalah ila muamalati zaujah wal qarib was sahib wal muamil. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berhubungan dengan istri, kerabat, teman, ya, atau teman muamil yang sama-sama sebagai pekerja. Wa kullu man bainaka wa bainahu alaqah wal ittisal, atau dengan setiap orang yang ada kaitannya, hubungan-hubungan tertentu, ada kaitan-kaitan tertentu. Apa itu? Seyogyanya bagi seorang itu harus menanamkan di dalam jiwanya ala annahu la budda ayakuna fihi aibun, bahwa teman kita itu pasti punya aib. Ya. Pasti punya kekurangan au naqsun, atau punya perkara yang kadang kamu tidak suka dengannya. Ya. Begitulah saudara kita. Itulah teman kerja kita, pasti punya kekurangan, punya aib, dan punya hal yang kita kadang tidak suka melihatnya. Dan ini adalah kenyataan. Sebab kalau kita mau mencari manusia yang tidak punya kesalahan, ya sulit, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum. Apalagi teman kita sudah jauh dari masa kebaikan. Apalagi teman kita jauh dari bimbingan ilmu kadang, maka benarlah kata Nabi, innaman nasu ka ibilmi'ah la takatu tajidu fiha rahilah. Manusia itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ibilmi'ah, 100 unta yang sulit kamu dapatkan dari 100 unta itu yang sempurna untuk dinaiki. Untuk dapat unta yang larinya kencang, gemuk badannya, diperintah tunduk, manut, dikasih makan seberapa pun mau. Sulit apa gampang? Sulit ini saatnya. Sulit ya? Sulit tentunya. Sulit, sudah. Untanya gemuk, digiliran dinaiki, tidak mau jalan. Ya? Sudah mau jalan, senangnya mogok. Walaupun gemuk, atau mungkin untanya kurus, tidak doyan makan, diajak lari mau, tapi qadarullah jalannya apa namanya, tengkang-tengkang bulan-bulan, kadang jalan kadang enggak. Ya kayak gitu, itulah gambaran manusia. Kalau ingin mencari unta dari 100 unta yang rahilah, yang siap pakai sempurna, tidak ada cacat, ya tidak mungkin kita dapatkan. Sulit engkau dapatkan orang yang dia pemberani, ya, pemurah, penyayang, orang alim, banyak kebaikannya, suka bersedekah, suka menahan emosi, pemaaf, penyabar, suka bangun malam, siangnya juga puasa, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Lengkap-lengkap ya. Sulit apa dapat? Sulit sekali ini saja. Kayaknya jarang ya. Ya seperti tadi lah. Dari 100 unta, satu pun yang sempurna ya, mungkin berat untuk mendapatkan. Nah, karena itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran manusia seperti itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim ini memberikan bimbingan yang menenangkan hati. kita akan selamat dalam bergaul. Hati akan tidak muncul kegoncangan. Apalagi Rasulullah SAW menggambarkan di sini gambaran dengan seorang istri. Ya, kita mencari istri yang cantik, kaya, lisannya tidak cerewet, terus nasabnya bagus, ilmunya luas, penyayang kepada anak, pandai masak, pandai merawat rumah, penyayang kepada istri. Wah, insya Allah ya. Dapat apa enggak? Enggak punya aib. Wah, sulit ya. Kecuali nanti sulit di surga ya. Kalau di dunia ya, adanya ya itu. Sudah dia berharta, lillahi qadarullah, ilmunya minim. Ilmunya ada, qadarullah, penampilannya biasa-biasa saja. Penampilannya bagus, hartanya banyak, mungkin dari sisi nasab kurang bagus. Atau mungkin, barakallahu fikum, bagus rupanya, bagus sisi hartanya, bagus nasabnya, qadarullah, tidak bisa masak. Ada juga ya. Ada yang pintar masak, qadarullah, tidak pintar membaca kitab. Ya, ada. Ya, semuanya beragam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, seorang mukmin, seorang mukminah, kalau mendapatkan sesuatu kekurangan, aib atau sesuatu yang kamu tidak suka, faqazin baina hadza wa baina ma yajibu 'alaika ayan bahilak. Coba kamu bandingkan antara kekurangannya dan sisi kebaikannya. Ya. Yaitu di antara kewajiban kita untuk menyambung hubungan baik dengan teman kita, dengan saudara kita, apalagi istri. Ya. Wal ibqa 'alal mahabbah, dan perhatikan kebaikan perintah agama untuk melanggengkan rasa cinta sesama mukmin dan mukminah. Kita dzakkur ma fihi min al mahasin wal maqasidil khassa wal 'amma. Ingat, coba diingat kebaikan-kebaikan yang bisa muncul dari orang yang kita berteman dengannya. Entah itu istri atau saudara kita seiman. Dan tujuan-tujuan yang khusus atau yang umum dalam persaudaraan, dalam agama ini. Maka dengan membandingkan seperti ini, antara kekurangan dan kelebihan dalam menjaga hubungan baik, maka jiwa pun akan merasa rohah, kata Malik. Ya. Tadumu sahbal wal itisal watatimu rohah watahsululak. Dengan tetap menjaga diri untuk melanggengkan perhubungan, apa, melanggengkan hubungan baik, persahabatan, persaudaraan, ataupun suami istri tadi, akan sempurnalah arohah, rasa tenang, rasa damai dalam menempuh kehidupan ini. Ini faedah yang pertama. Namun perlu diingat bahwasanya para ulama kita seperti Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa orang yang kita berhubungan baik, entah itu mukminah ataupun dia muslimah, itu dilihat sisi kekurangan-kekurangannya. Artinya, kalau orang tersebut memang dengan kita tak berhubungan dengan orang tersebut membawa kebaikan, memberi manfaat, terjaga agama kita, maka yang seperti itu harus dijaga. Karena golongan manusia itu dibagi oleh para ulama. Yang pertama, golongan orang kafir. Kalau orang kafir itu harbi, memerangi, maka berhak untuk diperangi. Kalau orang tersebut zimmi, maka tidak boleh menyakiti. Ya, kecuali karena dia menyakiti kita membalas. Atau tidak boleh merampas hartanya. Tidak boleh memulai mengucapkan salam. Ya, tapi bukan maknanya dia itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Yang kedua, mubtadi itu kekurangan yang memang membahayakan. Maka kata Ibnu Qudamah, fa in kana mimman yad'u ila bid'atin, kalau teman kita ternyata pelaku bid'ah dan mengajak kepada kebid'ahan, fa kanat bid'ah bihaitsu yukafir biha, apalagi bid'ahnya menjadikan kita jadi kufur, fa amruhu asyad minadzami, maka kondisi kita mensikapinya itu lebih hati-hati dari kafir dzimmi. Ya. Kenapa? Karena dia itu membahayakan agama kita. Kalau kita dekat-dekat bisa tertular namanya kebid'ahannya. Karena Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyandur ahadukum amman yukhalil." Orang itu dilihat dari apa? Khalilnya, temannya. Teman bergaulnya. Bahasa kita rantang runtungnya dengan siapa? Maka lihat salah seorang dari kalian dengan siapa orang itu yukhalil, berteman. Itu sudah bisa terbaca. Ya, dan kita harus membenci perbuatan kejelekannya itu, ya. Sehingga kalau kita bergaul dengan dia malah terbawa kepada kebid'ahannya, ya kita membenci dan meninggalkan karena sebab dia mengajak melakukan kebid'ahan itu. Barakallahu fikum. Yang ketiga, golongan pelaku maksiat. Tapi melakukan kemaksiatan itu la bi'i'tiqadih, bukan karena keyakinan. Artinya tidak menganggap halal maksiat itu. Wa in kanat bihaitsu yata'adda biha ghairuh kadh-dhalimul ghadaw wa syahadatiz zur al-ghibah wa namimah wa nahwi dzalik fal awla al-i'tirad anhu. Kalau sekiranya orang itu membahayakan orang lain atau kita seperti berbuat zalim, merampas, bersumpah palsu, menghibah, namimah dan yang sejenisnya, maka yang awla berpaling darinya. Watarku mukhalafatihi, tidak bercampur dengannya. Wal inqibad an muamalatihi, menahan diri untuk bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Nah ini. Jadi dilihat, ya, kita membenci karena sebab kemaksiatan, kejelekan yang bisa menular pada diri kita. Jadi barakallahu fikum. Kekurangan-kekurangan tadi diterangkan oleh para ulama, kalau kita mampu terus memperbaiki, diperbaiki. Perbaiki kalau mampu. Termasuk kalau itu istri kita, keluarga kita, teman dekat kita, perbaiki. Sampai dia menjadi orang yang baik di sisi manusia dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan, al-mu'min yatlubul ma'adzir. Para mukmin itu selalu mencari uzur saudaranya. Oh, dia berbuat kayak gitu, mungkin karena belum tahu. Oh, dia berbuat seperti itu, barangkali belum sampai ilmu kepadanya. Oh, barangkali sedang lupa. Diingatkan. Kalau lupa, diberitahu. Kalau belum tahu, kalau perlu ditinggalkan karena membahayakan. Sudah diberitahu, sudah diarahkan, malah tetap mengajak kepada kejelekannya. Ini dilihat keadaannya. Ayuhannas ma'asyiral muslimin, ini faedah penting sehingga kita akan tenang hidupnya. Ya. Yang kedua, faedah hadis ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, wa hiya zawalul ham wal qalaq wa baqa'is safa wal mudawama 'ala qiyam bil huquqi al wajibah wal mustahabbah. Di antara yang bisa menghilangkan kegundahan, kegoncangan jiwa, tetap langgengnya hubungan baik antara kita dengan istri kita atau teman dekat kita adalah melanggengkan dalam menunaikan hak-hak yang wajib dan yang mustahabah di antara dua orang yang saling berhubungan, misalkan suami istri. Ya, hak-hak yang harus ditunaikan, tunaikan. Yang intinya mustahabah, dikerjakan. Maka ini akan menjadikan hilangnya kegoncangan jiwa, hidup akan selalu muncul kedamaian dan akan muncul rasa cinta di antara keduanya kalau masing-masing menjaga hak masing-masing. Sebab kebanyakan dari kalangan manusia yang muncul di dalam hatinya kegundahan, kebingungan, itu ketika tertanam di dalam jiwa mereka, ketika melihat saudaranya berbuat suatu kesalahan yang kecil, tapi dianggap suara yang besar. Perkara yang masih bisa dimaklumi, kita tidak mau memberi uzur kepadanya. Sehingga perkara yang seharusnya kita bisa bersabar dan tenang, tapi karena perkara yang remeh tadi dianggap besar. Sementara perkara yang besar dianggap apa? Remeh. Maka ini barakallahu fikum akan menjadikan sebab yatakad darus safa akan keruh hubungan baik di antara kedua. Perkara prinsip agama, manhaj dalam memegang Islam, itu prinsip dalam beragama, itu perkara besar. Tapi perkara hubungan muamalah, yang mungkin dia kalau ketemu kita kurang ramah, ya kasih salam tapi senyumnya kurang. Sudah kasih salam deh, tapi senyumnya apa? Kecut ya, Ustaz, ya. Kecut, ya. Itulah orang. Kadang mungkin karena mungkin lagi sariawan ya. Itu perkara yang masih kita maklumi loh. Oh mungkin salamnya karena dia lagi sariawan, jadi senyumnya sedikit. Itu perkara yang masih dimaklumi lah. Tapi kalau sudah prinsip-prinsip manhaj, tauhid, sunnah, prinsip tauhid dan syirik, prinsip bid'ah dan sunnah, lah ini perkara besar, jangan diremehkan. Itu perkara akhirat. Maka oleh karena itu, seorang di dalam mencintai dan membenci kepada saudaranya, barakallahu fikum, dilihat sisi kekurangannya dari sisi apa. Jadi lihat pula masih bisa diperbaiki atau tidak dalam sisi kekurangannya. Jadi lihat pula membahayakan diri kita atau tidak. Maka intinya supaya seorang hidupnya itu mendapatkan rohah dan tidak muncul al-qalaq pada dirinya, dia berusaha untuk menerima kekurangan-kekurangan pada diri orang lain. Tapi kalau yang muncul justru hasad, yang muncul justru dengki, ya, ini tambah hasad, tambah jiwanya sakit. Ya, saudara kita tambah hari, tambah belajar, tambah bagus, hafalannya tambah banyak, akhlaknya tambah baik, ya. Sementara kita sudah belajar tapi kok tidak seperti dia. Nah, biasanya muncul apa? Hasad ini katanya. Hasad. Wah, dia sudah dijadikan imam, saya belum. Padahal saya sudah lama belajar loh. Hasad kata. Orang semakin melihat saudaranya dapat nikmat, dan di saat dia tidak cinta, ya, melihat kekurangan. Wah, dia kan ada kekurangannya. Dia itu kalau makan tidak ngajak-ngajak saya loh. Maksudnya kurang dermawan. Apalagi kalau dia duduk, ya, kalau ada saya, dianggap bukan teman ini. Padahal, barakallahu fikum, itu bukan kekurangan yang terlalu prinsip besar. Yang kita masih bisa maklumi. Mungkin dia tidak ngajak kamu makan bareng, mungkin karena sebab uangnya pas-pasan. Kan bisa. Jangan suudon dulu. Ya. Nah, tapi karena kita memang sudah muncul penyakit hasad, karena dia bisa lebih baik dari kita, akhirnya ketika dia tambah baik dan tambah baik keadaannya, sementara kita kok biasa, biasa saja, hati tambah apa? Hati tambah sakit. Ya, melihat saudaranya tambah sakit. Hati tidak tenang. Dan hati tidak selamat. Sebab menghilangkan rasa hasad, tetap memberikan rasa cinta walaupun teman kita ada sedikit kekurangan, ya, yang kita masih bisa memaklumi kekurangannya selama bukan prinsip-prinsip yang keluar dari prinsip sunnah atau prinsip yang mengeluarkan dari Islam, maka kita berusaha memperbaiki. Sebab dikisahkan dalam hadis Anas bin Malik, suatu saat Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat di hadapan para sahabat Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaqdi'ul al-ana 'alaikum rajulun min ahli jannah." Akan lewat di hadapan kalian seorang dari penghuni surga. Kata Anas, tiba-tiba laki-laki dari Ansor sambil membersihkan apa ini, jenggotnya yang ada air wudunya itu. Kemudian sambil menenteng sendalnya, ya, maka para sahabat melihat, oh itu orangnya. Ini hari pertama. Besok harinya lagi, hari yang kedua berarti, sama. Akan lewat di hadapan kalian, rajulun min ahlil jannah. Laki-laki dari ahlul jannah. Para sahabat mencari siapa gerangan orang yang akan lewat. Ternyata orang yang kemarin juga. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Maka kemudian bangkitlah Abdullah ibni Amr. Menemui laki-laki tersebut. Dan dia bertamu selama kurang lebih 3 hari. Karena dia mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada orang tersebut sebagai ahlu jannah. Apa sih gerangan yang menjadikan sebab orang ini dikabarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah? Ya. Maka setelah berlalu 3 hari 3 malam, kata Abdullah bin Amr, waqitu an astaqira amala. Aku hampir-hampir merendahkan amalan orang ini. Ah, amalannya biasa-biasa saja. Ya, salatnya salat subuh seperti itu. Salatnya seperti itu juga. Artinya apa? Enggak ada yang terlalu apa ya? Lebih dari istimewa istilahnya ya. Maka kemudian dia mengatakan, "Ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi qatabun wala hajr." Wahai Abdullah, sesungguhnya tidak ada antara diriku dan kamu dan bapakku qatabun wala hajr, rasa marah dan menghajar. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laka salasa marrat, tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keadaanmu sampai 3 kali. Yattaliu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan lewat di hadapan kalian laki-laki dari penghuni surga. Ternyata engkau orangnya. Engkau orangnya. Maka saya ingin untuk memperhatikan amalan-amalanmu. Fa'aqtadi bika. Dan saya ingin mencontohmu. Ya. Falam aroka amilta kabirun. Kabiru amalin. Famal ladhi balahu bik. Namun saya melihat kamu tidak punya amalan terlalu besar. Sebenarnya amalan apa sih? Amal ibadah apa yang kamu lakukan kok sampai engkau dikabarkan sebagai ahlu jannah? Sebagaimana dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para salaf ya. Kalau para salaf itu berlomba-lomba cari informasi kebaikan. Kalau kita kadang cari informasinya informasi bisnis. Wah. Ngedong ke rumah si fulan, kamu bisnis apa sekarang sih? Wah, apa sih trik-triknya? Datang lagi ke kota mana? Wah, si fulan sudah berhasil. Apa sih trik-triknya? Ya, kenapa kita kadang ya kurang dalam hal ini? Nah, itulah kekurangan kita. Yang perlu kita bersama-sama meneladani para salaf. Begitu mendengar kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, mereka bergegas, bersemangat, ingin meniru, sampai rela menginap 3 hari 3 malam. Kita juga pernah ya, kursus 3 hari 3 malam. Kursus bikin, apa misalnya, bikin tas, gitu. Bisnis tas ini. Ya, itu perkara duniawiyah. Seharusnya kita juga dalam hal ukhrawiyah lebih semangat daripada perkara duniawiyah. Walaupun perkara dunia itu mubah tadi ya. Selanjutnya, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ma huwa illa ma ra'aita." Itulah amalan yang aku lakukan seperti yang kau lihat. Ya, itulah amalan saya. Ya. Itulah amalan yang saya lakukan. Ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghasyan wala ahsadu ahadan ala khairi a'tahu Allah iya. Hanya saja di dalam diriku itu tidak pernah ada keinginan untuk menipu kaum muslimin. Dan tidak ada keinginan hasad kepada seorang pun dari kebaikan yang Allah berikan kepada orang mukmin tadi. Ya, lalu kata Abdullah, hadzal ladzi balaghta. Inilah amalan yang telah engkau dapatkan, yang aku berat untuk bisa mengejarnya. Ya, itulah. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani di dalam dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitab Tarhib dan dikeluarkan oleh Ahmad dan Nasa'i. Sehingga para hadirin, para pendengar sekalian, barakallahu fikum, perkara menjaga hati supaya selalu hidupnya tenang, mendapatkan ketenangan jiwa, selamat hati kita dari dosa, ya, karena itu para sahabat dulu berusaha untuk benar-benar menjaga, mencintai, apalagi dia istri kita, apalagi dia adalah saudara kita seperjuangan, saudara kita seakidah, satu tujuan mendapatkan jalan siratal mustaqim. Maka kita harus lebih mengedepankan, kalau dia orang mukmin, apalagi dia adalah sunni salafi, untuk banyak memberi uzur. Ya. Sehingga kalau dia berbicara sesuatu, jangan langsung ditarik kepada kejelekan. Ya. Karena kadang orang pertama kali bicara mungkin karena grogi, mungkin karena kesletot, atau kesletot ya. Iya, tadi. Ya. Maksudnya ini malah jadi itu. Maka jangan langsung diambil kesimpulan. Kalau dia saudara kita, apalagi semanhaj akidah, sebagaimana kata Abdullah ibn Umar atau kata Umar bin Khattab sendiri, la tadun bikadimatin kharajat min ahika su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Kata Umar bin Khattab menasihati kepada kita, dikeluarkan oleh Ahmad, janganlah engkau berprasangka jelek dengan satu kalimat yang keluar dari saudaramu. Sementara engkau masih bisa mendapatkan kemungkinan kebaikan dari kalimat yang diucapkan tadi. Oh, mungkin saudara saya maksudnya ini itu. Saya langsung digiring kepada kejelekan oleh dirimu. Ya. Apalagi itu istri kita. Ya. Istri kita sebenarnya lagi marah sama kucing itu. Kucing jam segini tidur. Kepada Allah, kita juga lagi capek, lembur sampai malam, ya. Tidur itu. Jangan langsung, wah, nyindir saya ini. Memang saya kucing apa? Bisa jadi salah paham, maksudnya. Bisa salah paham, maksudnya. Ayo, lagi benar-benar lagi marahi kucing kok. Memang kucing kalau siang tidur, ya. Itulah. Kalau masih bisa dibawa kepada sebuah pemahaman yang menyelamatkan, jangan dibawa kepada su'udun dulu. Itulah cara supaya kita selalu tenang. Tapi kalau yang dikedepankan tadi, don-don yang jelek, yang ada cuma apa? Pratapan, deg-degan, siapa lagi? Ah, bermacam-macam, wah, perasaan yang menghantui kita. Tapi kalau kita, insya Allah, dia membawa ingin kebaikan, mungkin dia maksudnya adalah kebaikan, semoga kita bisa mendapatkan dari kebaikannya. Ya, itulah di antara nasihat para ulama dari apa yang disampaikan atau yang kita kaji dari pembahasan wasail sa'idah, wasail mufidah lil hayati sa'idah. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat. Segala salah dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.